Semangat semuanya. Kak Kemud siap ya, Kak Kemud ya? Siap ya? Messi dan juga Edot, ada yang punya goyang, dumang. We wanna be enjoy guys with Soul the Trip and Sip. Kalau merana, mendingan kita happy.